adalah generasi yang penuh dengan mimpi tanpa batas. Kamilah pencipta karya, kreasi rasa untuk bangsa kita. Kami adalah generasi yang penuh dengan mimpi tanpa batas. Let's go! Kreasi rasa untuk bangsa kita. Kami adalah generasi yang penuh dengan mimpi tanpa batas. Let's go, go! Saat depanmu merubah wajah dunia.